Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله kita akan lanjutkan membaca kitabul ilm dan pembahasannya berkenaan dengan sebab-sebab yang membantu di dalam menuntut ilmu. Di antaranya pada pembahasan yang lalu yaitu tentang naam seseorang hendaklah di dalam menuntut ilmu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa makna takwa yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang hamba menjadikan antara dirinya dan antara apa yang ditakuti sebagai benteng untuk melakukan sesuatu. Naam, yaitu di sini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan disebutkan oleh ulama oleh yang lain makna takwa sebagaimana disebutkan oleh Talak ibn Habib bahwasanya dia mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhsha iqaballah. Dikatakan oleh Talak ibn Habib, takwa adalah engkau beramal dengan melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Dan engkau mengharap pahala dari Allah. Jadi tak kala melakukan amalan, ketaatan kepada Allah, juga dia disertai harapan mendapatkan pahala dari ketaatan tersebut. Barakallahu fikum. Wa anta tatruka dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Dikan takhsha dan takut iqaballah. Takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini makna at-taqwa sebagaimana yang disebutkan oleh Talak ibn Habib rahimahullahu taala. Naam. Dan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-muttaqun humul ladzina fa'alu al-ma'mura wa tarakul mahdhura wa sabaru 'alal maqdur. Ini takwa. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa adalah orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dan bersabar dari ketentuan-ketentuan Allah. bersabar dari apa yang ditakdirkan kepadanya. Ini makna at-taqwa. Sehingga tak kala mendapatkan musibah, dia bersabar. Tak kala mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, dia bersabar. Ini termasuk dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian disebutkan dalil tentang takwa dari Al-Qur'an. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Ibnu Saimin rahimallahu membawakan dalil dari Al-Qur'an tentang takwa dan keutamaan-keutamaannya. Ini masih disebutkan satu dalil yang disebutkan oleh beliau dan dikeluarkan istinbat terdapat 3 faedah dari ayat ini tentang takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kalian furqanan, pembeda. Dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang sangat besar." Wa hadhihi al-ayatu fiha thalathatu fawaida muhimmatun. Ayat ini di dalamnya memiliki 3 faedah yang sangat penting berkenaan dengan keutamaan takwa. Faedah yang pertama, al-faedatul ula, yaj'al lakum furqana. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, tak kala seorang bertakwa, yaj'al lakum furqana, ay yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batili wa bainad dhari wan nafi'i. Yaitu Allah akan menjadikan bagi kalian apa-apa yang kalian bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil, mana yang memudaratkan dan mana yang bermanfaat. Wahada yadkhulu fihi al-ilm bihaitsu yaftahu Allahu 'ala al-insani min al-'ulum ma la yaftahu li ghairihi. Dan masuk di dalam ini juga, yaitu furqan yang di sini juga, yaitu masuk padanya al-ilm. Allah akan berikan kepadanya ilmu kepada seseorang dari ilmu-ilmu agama yang Allah tidak berikan ilmu tersebut kepada selainnya. Barakallahu fikum. Maka tak kala seseorang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan dia di dalam mendapatkan ilmu. 6. Dan tidak diberikan kepada selainnya. Begitu banyak orang-orang yang terhalang di dalam mendapatkan ilmu. Terhalang di dalam menuntut ilmu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadanya furqanan. Fa inna taqwa yahsulu biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilmi wa ziyadatul hifzi. Maka takwa akan diperoleh ziyadatul huda, tambahan petunjuk. Dengan takwa akan diperoleh tambahan petunjuk. Seorang akan terbimbing di dalam hidupnya. 6. Dan akan bertambah ilmunya. dan akan bertambah hafalannya. 6. Ini makna takwa penting. Akan bertambah hafalannya. Tak kalah seseorang mau menghafalkan dari jenis-jenis macam ilmu, lebih-lebih mau menghafalkan Al-Quran, maka di antaranya syarat adalah takwa. Allah akan jaga hafalannya, akan kuatkan hafalannya. Walihada yudhkaru an Syafi'i rahimahullah, dan dengan hal ini disebutkan kisah dari Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mana beliau mengadukan permasalahannya kepada gurunya. 6. Kata beliau, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah, sakautu ila waqi' su'a hifzi. Aku mengadukan kepada guruku, yaitu Imam Waqi', akan jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i. Begitu besarnya kiprah beliau terhadap ilmu. Begitu besarnya ilmu-ilmu yang tersebar dari dirinya. Tapi dia masih merasakan su'a hifzi, jeleknya hafalanku. Bagaimana kalau dibandingkan dengan kita? Enggak ada bandingannya. 6. Aku mengadukan kepada Imam Waqi, yaitu guruku, akan jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa qala, dan berkata Waqi, gurunya Imam Syafi'i, i'lam bi anna al-ilma nurun. Ketahuilah bahwa ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'tahu 'asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. 6. Ini yang menjadikan aduan Imam Syafi'i kepada gurunya, yang berkenaan kepadanya, yaitu tentang jeleknya hafalannya. Ini begitu hafalan beliau Al-Quran sudah hafal dari umur yang dini 8 atau 9 tahun masih merasa jelek hafalannya. 6. Dan beliau di dalam safar sudah berapa kali di dalam mengulang-ulang Al-Quran 1-30 juz. Ini masih merasakan jeleknya hafalanku. Maka ini menjadi motivasi tidak boleh bagi kita untuk mencukupkan diri dari apa yang kita lakukan berupa ketaatan-ketaatan dan tidak menambah 6 ketaatan-ketaatan yang lain. Barakallahu fikum. Wala syakka anna al-insana kullama izdada ilman izdada ma'rifatan wa furqanan bainal haqqi wal batil. Dan tidak diragukan bahwa seseorang setiap bertambahnya ilmu maka akan bertambahnya pengetahuan dan akan bertambahnya suatu yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, wad-dari wan nafi, dan bisa membedakan mana yang memberikan madarat dan yang memberikan manfaat. Wa kadzalika yadkhulu fihi ma yaftahu Allahu 'alal insani minal faham. Dan begitu pula masuk di dalamnya furqan, yaitu apa yang Allah bukakan kepada manusia dari pemahaman. Allah akan bukakan pemahaman bagi seorang di dalam thalabul ilm. Yang tadinya enggak paham, susah di dalam memahami ilmu, di antara dengan takwa Allah akan mudahkan memahami dari ilmu asy-syar'i. Li'anna at-taqwa sababun liquwwatil fahm. Karena sungguhnya dengan takwa adalah sebab kuatnya pemahaman. Wa kuwatul fahmi yahsulu biha ziyadatul ilm. Dan kuatnya pemahaman, naam, akan menyebabkan bertambahnya ilmu. Tak kalah seorang kuat di dalam memahami, maka akan bertambahnya ilmu. Naam. Barakallahu fikum. Fa innaka tara ar-rajulaini yahfadhani ayatan min kitabillah yastati'u ahaduhuma an yastakhrija minha thalathata ahkamin wa yastati'u al-akhar an yastakhrija akthar min hadha bihasabi ma ataahu Allah min al-fahm. Tahib, ya, maka sungguhnya engkau akan melihat, yaitu Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan dua permisalan atau dua orang, ya, yang sama-sama telah menghafal satu ayat dari Al-Quran. Menghafal satu ayat dari Al-Quran. Nah, maka salah satu dari keduanya mampu untuk mengeluarkan, ya, istinbat hukum-hukum yang ada di dalam ayat tersebut, tiga hukum. Nah, dan laki-laki yang lain atau yang lainnya bisa mengeluarkan, ya, hukum-hukum yang ada di dalam ayat itu lebih dari tiga. Nah, ya, disebabkan apa? Ma atahullah minal faham. Disebabkan apa-apa yang Allah telah berikan kepadanya dari berupa kepahaman. Nah, ya, satu ayat bisa dikeluarkan tiga hukum. Atau bisa lebih, tergantung dari apa yang Allah telah berikan berupa pemahaman. Nah, sehingga kita, ya, kagum terhadap para ulama yang kadang tidak terpikir dari benak itu tentang suatu dalil, ternyata suatu permasalahan masuk di dalam dalil tersebut. Nah, dan ini banyak. Nah, dikarenakan, ya, pemahaman yang mereka memiliki dari pemahaman ilmu syar'i. Dan juga fataqwa sababun li ziyadatil faham. Dan takwa juga sebab bertambahnya pemahaman. Wa yadkhulu fi dzalika aidan al-firasah. Dan masuk di dalam hal itu juga, yaitu firasat. Ya. Firasat. Sudah mafhum, ya, insyaallah firasat. Mana firasat? Ya. Bukan ramalan, firasat. Naam. Baik. Anallaha yu'til muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang bertakwa firasat. Ya. Naam. Yang menam yumayyizu biha. Naam. Yang naam memberikan, diberikan kelebihan firasat. Naam. Di tengah-tengah manusia. Fa mujarradu ma yaral insan ya'rifu annahu kadhibun aw shadiqun aw birrun aw fajirun hatta anna rubbama yahkumu 'ala syakhsi wa huwa lam yu'ashirhu wa lam ya'rif anhu syai'an bisababi ma a'tahu Allah min al-firasah. Naam. Ini. Naam. Seorang yang bertakwa. Naam. Hanya sekedar melihat seseorang, maka akan dia ketahui dia seorang pendusta, dia seorang, naam, yang jujur, dia orang yang baik, dia orang yang fajir. Sampai-sampai seorang yang bertakwa bisa menghukumi seseorang walaupun dia tidak bermuamalah dengannya dan dia tidak mengetahui, naam, seluk-beluk pribadinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah berikan kepada orang yang bertakwa firasat. Naam. Bagaimana para ulama membantah ahlul bid'ah tentang kebid'ahan-kebid'ahan yang dilakukan? mereka tidak mengenal orang tersebut. Tidak pernah bergaul dengan orang tersebut. Tetapi mereka, para ulama tahu. Naam. Bahkan belum muncul bid'ahnya, sudah nampak. Naam. Sudah nampak. Naam. Taib. Tanda-tanda yang akan muncul dari kebid'ahannya. Barakallahu fikum. Ini dikarenakan firasat yang Allah telah berikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Naam. Kemudian al-faidah tsaniyah, faidah yang kedua dari ayat yang disebutkan di atas, yaitu pada surat Al-Anfal ayat 29, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, yaitu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, kejelekan-kejelekan kalian. Wa takfiru sayyi'at yakunu bil a'malis salihati. Dihapuskannya kejelekan-kejelekan itu dengan amalan-amalan soleh. Ya. Dengan amalan-amalan soleh. Fa innal a'malas salihata tukaffirul a'malas sayyi'ata. Karena sungguhnya amalan-amalan yang soleh akan menghapus amalan-amalan yang jelek. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadana kaffaratun lima bainahuma man ijtanaba al-kaba'ir majtanaba al-kaba'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat lima waktu dan Jumat kepada Jumat berikutnya, puasa kepada puasa berikutnya, atau Ramadan kepada Ramadan berikutnya, ini penghapus dari apa-apa ya, kesalahan-kesalahan yang diantara keduanya. Diantara, ya, naam, keduanya. Ya. Naam, salat duhur ke asar. Ya, maka dari duhur ke asar, naam, tak kala dia melakukan kesalahan-kesalahan, akan terhapus. Naam. Atau Ramadan ke Ramadan berikutnya, maka di antara hal tersebut akan dihapus kesalahan-kesalahannya selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Maka yang terhapus di sini adalah naam minas saghair, dari dosa-dosa kecil. Adapun al-kaba'ir fa'alaihi ayyatub, maka bagi wajib baginya untuk dia bertobat kepada Allah dari dosa-dosa besarnya tersebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah kepada umrah berikutnya penghapus di antara keduanya. Akan dihapuskan dosa-dosa, naam, dosa-dosanya. Fal kaffaratu takunu bil a'malis salihah. Maka dihapuskannya kejelekan-kejelekan itu dilakukan dengan amalan-amalan soleh. Ya, tidak begitu saja. Enam, tetapi ada usaha, yaitu dengan melakukan amalan-amalan soleh. Wahada yakni anna al-insana idha taqallaha sahhala lahul a'mal as-salihata allati yukaffirullahu biha anhu. Ini penting. Nah. Ya, tidak mudah kadang kita untuk melakukan ketakwaan, tidak sulit. Nah. Tidak kita melakukan kebaikan, kebajikan kadang terasa sulit. Nah, barakallahu fikum. Ya. Maka di sini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa seseorang jika bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan baginya melakukan amalan-amalan saleh. Nah, akan mudahkan ya melakukan amalan-amalan saleh yang mana ya Allah akan menghapus kejelekan-kejelekannya. Ini faedah dari ayat dari surat Al-Anfal. Kemudian faedah yang terakhir, yaitu faedah yang ketiga, al-faedah tsalika wa yaghfir lakum bi ayyu yassirakum lil istighfari wat taubah fa inna hadha min ni'matillahi 'alal 'abdi ayyu yassira lil istighfari wat taubah. Yaitu Allah akan ampuni bagi kalian, yaitu dengan apa? Bi ayyu yassirakum lil istighfar. Dengan Allah akan memudahkan bagi kalian untuk istighfar. Allah akan mudahkan untuk dia mengucapkan istighfar, astagfirullah. Nah, dan Allah akan mudahkan untuk dia bertaubat di dalam melakukan kesalahan-kesalahan. Karena kullu bani Adam khata'. Setiap keturunan bani Adam, keturunan Adam itu melakukan kesalahan-kesalahan. Orang yang sering melakukan kesalahan, sering melakukan dosa. Maka tak kalah seorang bertakwa kepada Allah, yuyassir. Allah akan mudahkan lahu baginya untuk beristighfar. Dan mudahkan baginya untuk bertaubat kepada Allah. Tidak terus menerus di dalam kesalahan. Tidak terus menerus di dalam dosa. Tidak terus menerus di dalam gelimpang. Di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Allah akan mudahkan baginya. Nah. Maka ini termasuk nikmat dari Allah kepada hambanya. Allah mudahkan baginya untuk beristighfar. Dan Allah mudahkan baginya untuk bertaubat. Nah, ini enam faedah dari ayat yang tadi kita sebutkan. Enam. Maka selesai pembahasan yang pertama. Yang membantu bagi seorang penuntut ilmu untuk bisa mendapatkan ilmu, yaitu yang pertama dengan takwa. Nah, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tsanian, ya, yang kedua yaitu yang bisa membantu bagi seseorang di dalam menuntut ilmu adalah al-musabaratu wal istimraru ala talabil ilm. Keteguhan dan terus menerusnya di dalam menuntut ilmu, ya, teguh, ya, menyabarkan dirinya dan terus menerus di dalam menuntut ilmu. Tidak paham tapi terus, kurang memahami tapi terus, bukan meninggalkan ilmu tersebut. Naam. Yata'ayyanu 'ala talibil ilmi ayyabdhulal juhdu fi idrakil ilmi was-sabri 'alayhi wa ayyahtafadha bihi ba'da tahsilihi. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk dia mencurahkan kesemangatannya, ya, daya upayanya, ya, di dalam mengambil ilmu dan bersabar. Nah, menyabarkan diri di dalam menuntut ilmu dan dia terus menjaga apa yang telah dia dapatkan dari ilmu tersebut. Ilmu syar'i tentunya. Fa innal ilma la yanala bi rahatil jism. Karena sungguhnya ilmu tidaklah didapatkan dengan badan yang santai, dengan badan yang tenang, dengan banyaknya beristirahat. La. Menuntut ilmu didapatkan dengan badan yang letih. Kesulitan-kesulitan, kendala-kendala, itu ilmu. Maka tak kala jangan bermimpi seseorang dengan aktivitasnya penuh terhadap dunianya. Nah, bisa mendapatkan ilmu secara sempurna. Jangan berangan-angan seperti itu. Harus ada pengorbanan dari waktunya. Nah, pengorbanan dia terhadap dunianya harus ada. Nah, barakallahu fikum, maka ilmu itu akan didapatkan. Sehingga, nah, ilmu itu didapatkan bukan dengan badan yang santai, banyak beristirahat. Lah, tapi, ya, penuh, ya, kesulitan, rintangan-rintangan, pengorbanan-pengorbanan, bahkan, ya, para penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu, ya, banyak bergadang di malam hari. Nah, akan disebutkan di dalam ya kisah ini ataupun masih berkaitan dengan ini tentang kisah Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya beliau bergadang di malam hari tidak tidur semalaman, bahkan tidak melakukan salat lail dalam rangka mengambil istinbat dalam satu hadis. Bahkan dari waktu isya sampai subuhnya dia dalam keadaan suci, tidak naam batal dalam wudunya, sehingga tak kala melakukan subuh tidak berwudu karena masih suci dikala dia salat isya. Ini badan yang tidak naam santai. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Naam barakallahu fikum. Bagaimana dengan kita? Istirahatnya full. Aktivitasnya terhadap dunia tidak terkurangi. Naam. Bagaimana bisa mendapatkan ilmu secara sempurna? Bagaimana bisa mendapatkan ilmu yang banyak? Naam barakallahu fikum. Maka ini perlu menjadi renungan bagi diri kita masing-masing. Terkhusus bagi saya pribadi. Barakallahu fikum. Dan bagi antum semuanya. 6. Tidak menjadikan badan kita itu santai untuk mendapatkan ilmu. 6. Dan inilah para ulama yang kita kenal. Ya, kitab-kitabnya, kita baca kitab-kitabnya. Mereka mendapatkan ilmu. 6. Bukan dengan santai. 6. Melakukan rehlah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Nah, bahkan di dalam menuntut ilmu dia tidak mendapatkan makanan di dalam safarnya. Sampai-sampai dia meminum air kencingnya. Karena tidak ada yang bisa dimakan dan tidak ada yang diminum. Barakallahu fikum. Ini perjuangan mereka di dalam mendapatkan ilmu. Usaha mereka di dalam mendapatkan ilmu sangat gigih. Tidak mengenal letih. 6. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullahu taala, fa innal ilma la yanalu bi rahatil jism. Karena ilmu tidaklah didapatkan dengan badan yang santai. Fa yaslukul muta'allimu jami'a turukil musilati ilal ilm wa huwa musabun ala dzalik. Maka seorang yang belajar ya akan menempuh seluruh jalan-jalan yang menyampaikan kepada dia kepada ilmu. Dia akan tempuh dia. Tempat jauh dia akan tempuh tempat tersebut walaupun jauh. Akan mengorbankan waktunya, dia akan korbankan waktunya, akan korbankan dunianya. Ya, dalam rangka untuk menempuh jalan-jalan itu untuk dia mendapatkan ilmu. Karena wahwa musabun ala zalik, dan karena dia meyakini bahwasanya apa yang dia lakukan musabun akan mendapatkan pahala, ya. Karena tadi makna takwa, ya, bi ta'atillah an ta'mala bi ta'atillah tarju sawaballah. Makna takwa sebagaimana disebutkan oleh Talak ibn Habib, ya, engkau melakukan ketakwaan kepada Allah mengharap pahala dari Allah. Ya, barakallahu fikum. Jadi apa yang dia lakukan, pengorban yang dia lakukan, jalan yang dia tempuh walaupun jauh, dia meyakini dan dia berharap, ya, sangat berharap bahwasanya apa yang dia lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lima sabata fi sahihi Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sebagaimana yang tertetapkan di dalam sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan kepada surga. Yaitu pahalanya apa? Akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. 6. Barakallahu fikum. bagi orang yang menempuh seluruh jalan-jalan bagaimana supaya dia mendapatkan ilmu. 6. Fal yusabir talibal ilm, maka hendaklah menguatkan kesabarannya, memiliki keteguhan di dalam menuntut ilmu, wahai penuntut ilmu. 6. Wa yajtahid, dan bersemangat. Wa yazhar al-layali wa yad'u anhu kullama yusrifuhu aw yusghiluhu an talabil ilm, dan bersemangat. Wa yazhur atau wa yazhar, dan bergadang di malam hari, ya, bergadang di malam hari, ya, bukan ya berbincang-bincang berkenaan dengan bisnis, berkenaan dengan maisyah, berkenaan dengan dunia, tetapi naam bergadang di dalam menuntut ilmu, menghafal, membaca naam kitab-kitab para ulama, naam, dan meninggalkan segala apa yang bisa memalingkan dan menyibukkan dari menuntut ilmu, ya, meninggalkan, ya, minimal ada pengorbanan dari seorang penuntut ilmu dari waktu-waktu yang dia miliki. 6. Insyaallah 6 kita cukupkan pertemuan kita ini dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain, pada kesempatan yang lain, tentang para salaf, bagaimana mereka memiliki keteguhan di dalam menuntut ilmu, kesabaran yang kuat, ya, di dalam menuntut ilmu. طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضلوا بارك الله فيك.